Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin Amma ba'd. Tayyib ikhwan fillah, sebagaimana digambarkan kemarin, kita masuk pada permasalahan yang dikhilafkan dengan khilaf yang banyak dari berbagai macam firqah yang ada. Nah, yaitu perkataan tentang apa? Halil ismu ainul musamma au ghairuh. Baik. Apakah isim itu ainul musanna, musamma, nama itu adalah apa? Memang zat yang dinamai ataukah selainnya? Mungkin pada benak kita enggak akan terpikir di awal ketika membaca yang seperti ini di kitab-kitab akidah, enggak akan terpikir nah pembahasan tersebut sebagaimana juga pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi bagi para thalabatul ilm ini butuh, karena mungkin mereka akan berpapasan dengan ahli filsafat atau terkadang berbenturan matanya ketika membaca sebagian tulisan-tulisan ahli filsafat. Dia akan tahu kebatilan perkataan-perkataan mereka dan mampu untuk meluruskannya. Adapun penyampaian kepada para awam atau di kajian-kajian umum ikhwani fillah, maka tentunya pembahasan-pembahasan yang seperti ini tidak perlu antum bahas, ya, tidak perlu antum sampaikan, akan membingungkan apa ini, ya kan? Pembahasan apa ini? Tapi ini bagi para thalabatul ilm ya butuh diketahui, butuh dimengerti. Nah, baik, kita baca apa yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini. Fakadhalika qauluhum al-ismu 'ainul musamma aw ghayruh. Taib. Demikian pula perkataan mereka yaitu ahli filsafat, ahli kalam tentang apa? Al-ismu 'ainul musamma aw ghayruh. Nama itu adalah 'ainul musamma, yaitu memang zat yang dinamai itu sendiri ataukah selainnya? Wa talama ghalita katsirun minan nasi fi dzalik wa jahilu as-shawaba fihi. Naam. Dan bagaimanapun banyaknya orang-orang dari kalangan manusia, ya, banyaknya manusia keliru dalam permasalahan tersebut dan mereka jahil mana sisi yang benar padanya, kesimpulannya kata beliau, fal ismu yuradu bihil musamma taratan wa yuradu bihi al-lafdu dalu alaihi ukhra. Nah, maka kesimpulannya, ism itu, ism ini maksudnya nama. Nah, walillahil asma'ul husna, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna. Nah, asma jamak ism. Jadi ism yang di sini yang dimaksud adalah nama. Taib. Fal ismu yuradu bihil musamma taratan. Nama itu terkadang dimaksudkan adalah apa yang dinamai itu sendiri. Nah. Wa yuradu bihi al-lafdu dalu alaihi ukhradan, dimaksudkan pula dengan nama itu adalah apa? Suatu lafaz yang menunjukkan atas yang dinamai di kondisi yang lain. Naam. Taib. Fa idza qulta, maka apabila engkau mengatakan qala Allahu kadza au sami Allahu liman hamidah wa nahwa dhalik, fahadhal muradu bihi al-musamma nafsuhu. Taib. Apabila engkau mengatakan qala Allahu kada, Allah telah mengatakan demikian-demikian, atau mengatakan dalam salat kita sami Allahu liman hamidah, Allah telah mendengar siapa saja yang memujinya, dan yang semisal Allahu akbar, maka yang dimaksud nam dengannya, yaitu dengan lafaz Allah ini, yaitu apa? Al-musamma nafsuh, yaitu yang dinamai itu sendiri. Nah, fal ismu hahuna huwal murad lal musamma, maka nama di sini itulah yang dimaksudkan. Walau kulta nama, saya lompat, makanya kok aneh. Tayyib, tidak ada yang loncat. Sekarang paham ini yang pertama. Jadi yang dimaksudkan adalah apa? Musamma itu sendiri, yang dinamai itu sendiri ketika mengatakan Allah, qala Allahu kada, sami Allahu liman hamidah. Tayyib. Wa idza kulta Allahu ismun arabiyun والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله والرحمن sama, maksudnya tidak apa-apa. Taib, tidak mengubah mana. الرحمن اسم عربي الرحيم من أسماء الله. Sama Ar-Rahman dan Ar-Rahman. Baik. Walahu dhalik, dan yang semisalnya. Fal ismu hahuna huwal muradu lal musamma. Maka nama di sini dalam kalimat-kalimat ini Allahu ismun Arabi. Allah adalah apa? Nama Arabi. Ar-Rahman ismun Arabi. Ar-Rahim min asma'illah. Yang dimaksud dengan lafaz Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang dimaksud adalah nama itu sendiri, bukan apa? Zat yang dinamai. Paham? Wa la yuqalu ghairuh. Dan juga perlu diketahui di sini, tidak dikatakan bahwasanya ism itu, nama itu bukan apa? Bukan musamma. Atau ism itu adalah selain musamma. Ini tidak boleh dikatakan. Jadi ada dua sisi yang benar yang dimungkinkan dari pembahasan ini, ikhwan. Apakah isim itu ainul musamma atau ghairu? Maka ahli sunnah kesimpulannya yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Is, kita katakan terkadang al-ismu yuradu bihi al-musamma taratan wa yuradu bihi al-lafdud dal alaihi ukhra. Jadi ada dua hal yang di pilih dijelaskan, yaitu isim itu adalah musamma, ya, al-ismu yuradu bihil musamma. Itu kalau dalam konteks tadi qala Allahu kada, karena lafaz Allah yang dimaksudkan adalah apa? Ya Allah itu sendiri, paham? Bukan selainnya. Tapi ketika dikatakan nam ar-rahman min asma'illah, ar-rahman termasuk dari nama-nama Allah, maka yang dimaksud dengan Ar-Rahman di sini apa? Yaitu namanya itu. Nama yang menunjukkan atas Allah. Paham? Nama dari nama-nama Allah Ar-Rahman. Paham? Dalam kalimat ini. Sehingga al-ismu lafdun dalun alal musamma, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan musamma. Kalau kita misalnya Quran Taib, ketika dikatakan nah, Muhammad Rasulun Tayyib. Nah, Muhammad itu seorang laki-laki yang saleh, Rasulun saleh. Muhammad Rasulun saleh. Yang dimaksud dengan Muhammad ini, ya orangnya itu. Ya tidak? Ya orangnya itu. Tayyib. Ketika dinamakan, masmu, siapa namanya? Muhammad. Maksudnya apa? Nama ini, Muhammad ini adalah apa? Nama yang menunjukkan atas zat orang yang dinamai. Paham? Itu. Tapi tidak boleh, yang tidak boleh dikatakan bahwasanya apa? Nama itu bukan musamma, bukan yang dinamai. Ini tidak boleh. Dan inilah yang dipilih oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan al-ismu ghairu musamma. Mereka katakan itu. Nah, jadi menurut Mu'tazilah al-ismu ghairul musamma. Isim itu selain yang dinamai. Kenapa? Nah, ini ada sisi kebatilan kenapa kita meninggalkan lafaz tersebut. Lima fi lafdil ghairi minal ijmal. Karena pada lafaz ghair di sini ada sisi ijmal, suatu lafaz yang mujmalah, yang global, yang bisa ditarik ke sana kemari. Fa in urida bil mughayarati anna lafdha ghairul makna fa haqqun. Wa in urida anna Allah subhanahu kana wala isma lahu hatta khalaqa li nafsihi asma'an aw hatta sammahu khalquhu bi asma'in min sun'ihim fa hadha min a'dhami ad-dhalali wal ilhadi fi asma'illahi ta'ala. Nah, di sini kita semakin terang bagaimana arahnya kon pembahasan ini. Mereka akan apa di sini akan mengatakan bahwasanya nama-nama itu adalah sesuatu yang muncul belakangan ketika mengatakan al-ismu ghairul musamma. Nah, sekarang ikhwan, pada lafaz al-ismu ghairul musamma, nah, ada ijmal. Kenapa? Ya, bisa ditarik pada dua kemungkinan. Yang pertama, apabila dimaksudkan dengan mughayarah, ya perbedaan ini bahwasanya isim itu bukan musamma. Nah, yang dimaksud dengannya adalah bahwasanya lafaz itu, nah, selain makna, anna lafdha ghairul makna fahakun. Nah, yaitu fa'in urida bil mughayarah anna lafdha ghairul makna fahakun. Baik. Apabila dimaksudkan dengan mughayarah, dengan perbedaan ini, yaitu isim itu bukan yang dinamai, nama itu adalah apa? Bukan zat yang dinamai. Kalau yang dimaksudkan adalah apa? Lafadznya. Nah, yang dimaksudkan itu perbedaan antara lafadz. Nah, taib, lafadz itu bukan apa? Maknanya. Maka itu hak. Maksudnya apa, ikhwan? Nah, yaitu bahwasanya nama itu yang merupakan lafaz bukanlah zat, bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Lafaz ini, lafaz Ar-Rahman, lafaz Naam Ar-Rahim, itu apa? Bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Paham di situ? Yang diinginkan adalah lafaznya, maka kita katakan ya isim ghairul musamma. Tapi apabila yang dimaksudkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dulunya tidak memiliki nama sampai Allah ciptakan untuk dirinya nama, atau sampai makhluk-makhluknya menamai Allah dengan nama-nama dari diri mereka sendiri, maka ini termasuk sebesar-besar kesesatan dan apa penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Taib. Dan yang paling kuat dalam masalah ini, ya kawan, kalau ingin memerinci, al-ismu, nama itu adalah lafaz yang menunjukkan atas yang dinamai. Nah, lafaz yang menunjukkan atas yang dinamai, maka ini tidak perlu bertele-tele panjang. Itu sudah sangat jelas. Nama itu apa? Ketika ditanya, Nama itu adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dinamai. Ini berlaku untuk semuanya. Berarti apa? Seorang dinamakan Zaid. Zaid ini lafaz, ya, dia nama ya kan? Lafaz yang menunjukkan atas orang yang dinamai Zaid. Kalau diterapkan pada pembahasan asma wa sifat. Naam, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar ini adalah lafaz yang menunjukkan atas apa? Zat yang dinamai dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Tidak kita katakan ghairul musamma atau ainul musamma secara mutlak. Tapi apa? Kalau ingin ringkas tadi, lafaz lafdun dalun alal musamma. Lafaz yang menunjukkan atas yang dinamai. Adapun kalau mereka mengatakan al-ismu ghairul musamma, kita ditanya ya atau tidak. Nah, arahkan dulu ke yang apa? Yang tadi makna yang jelas-jelas tidak ada apa sisi ijmal. Kita katakan kalau keyakinanku isim itu adalah lafaz yang menunjukkan atas yang dinamai. Adapun perkataan kalian al-ismu ghairul musamma, kalau yang dimaksud bahwasanya lafadznya itu adalah apa? Bukan zat yang dinamai, ya kita katakan iya memang. Lafadznya memang bukan zatnya, ya tidak. Tapi kalau yang kalian maksud al-ismu ghairul musamma adalah bahwasanya Allah dulunya apa? Tidak bernama, yaitu zat Allah tersendiri, tidak ada namanya. Kemudian Allah namakan dirinya, nama itu datang belakangan. Atau manusia menamakan Allah dengan nama-nama yang mereka buat, maka ini adalah sebesar-besar kesesatan. Paham sampai di sini? Kemudian wa syekhu rahimahullahu taala asyara bi qaulihi ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi ila akhir kalamih ila raddi ala al-mu'tazilati wal jahmiyati wa man wafaqahum minasyiah. Dan Syekh rahimahullahu taala mengisyaratkan dengan perkataan ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya itu telah ada semenjak azali, yaitu dalam keadaan terdahulu bersifat dengan sifat-sifat itu sebelum para makhluknya. Sampai akhir perkataan beliau mengisyaratkan bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan siapa saja mencocoki mereka dari kalangan Syiah. Kenapa? Perhatikan. Fa innahum qalu innahu ta'ala sara qadiran 'alal fi'li wal kalami ba'da an lam yakun qadiran 'alai. Mereka mengatakan bahwasanya Allah menjadi mampu untuk melakukan suatu perbuatan dan apa? Mampu untuk berbicara setelah sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Ini sesuatu yang sangat sesat, ya tidak? Likaunihi saral fi'lu wal kalamu mumkinan ba'da angkana mumtani'an. Dikarenakan ya, perbuatan dan kalam itu mungkin bagi Allah setelah apa? Sebelumnya tidak mungkin. Ya, mumtani' itu ghairul mumkin maksudnya. Ini menurut ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah. Wa innahu inqalaba minal imtina'i dzati ilal imkani dzati. Dan sesungguhnya telah terjadi apa? Perubahan dari apa? Sesuatu yang terlarang secara zatnya kepada sesuatu yang mungkin secara zatnya. Dan ini perkataan yang sangat jelas kesesatannya. Bagaimana mungkin Al-Khaliq tidak apa disifati dengan sifat Al-Kalam dan sifat fi'il, sifat perbuatan. Sebelumnya sama sekali tidak punya sifat, kemudian apa setelah itu bersifat dengannya. Sesuatu yang asalnya tidak mungkin menurut mereka kemudian menjadi mungkin tanpa apa? Tanpa adanya penyebab. Taib. Wa ala Ibn al-Kullab wal Ash'ari. Ibn al-Kullab, akhwani fillah, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Syekhnya Abdul Hasan Al-Ash'ari dulu. Ya, syekhnya Abdul Hasan Al-Ash'ari, pencetus madhab Ash'ariyah. Ibn al-Kullab kemudian apa? Pemikirannya menjadi metode dalam akidah, menjadi apa? Madhab Kullabiyah. Yang juga tersesat dalam pembahasan kalam. Wal Ash'ari, yaitu yang dimaksud Abdul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Wa man wafaqahuma fa'innahum qalu innal fi'la sara mumkinan lahu ba'da an kana mumtani'an minhu. Mereka mengatakan sungguhnya perbuatan itu menjadi mungkin bagi Allah setelah sebelumnya terlarang. Setelah sebelumnya apa terlarang, maksudnya tidak mungkin bagi Allah. Ini fi'il. Wa amal kalam indahum fala yadkhulu tahtal masyiati wal qudrah. Adapun kalam di sisi Kullabiyah dan Asy'ariyah itu apa? Tidak masuk di bawah cakupan masyiah dan qudrah. Bal huwa syai'un wahidun lazimun li dzati. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya sifat kalam itu sesuatu yang lazim, yaitu nah, lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau bal huwa syai'un wahidun lazimun li dzati. Sesuatu yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga batil, ikhwan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mampu atas hal tersebut. Bagaimana sifat kalam tidak dikaitkan dengan masyiah Allah? Naam. Apabila berkehendak untuk berbicara, berbicara. Jadi sifat kalam kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala wa aslu hadzal kalam min al-Jahmiyah. Dan poros pembicaraan ini, nah, dari kalangan Jahmiyah. Maksudnya kalam yang dimaksud di sini yaitu pembicaraan batil yang dimunculkan dalam pembahasan apa? Pembahasan asma wa sifat. Apakah ikhwan Allah telah bersifat na'am secara azali atau kahabas sebelumnya Allah tidak punya sifat, kemudian na'am muncul sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Makanya Syekh mengucapkan dengan kalimat ini mazala bi sifatihi qadiman qabla khalqihi. Naam. Tayyib. Lam yazdad bi kaunihim syai'an lam yakun qablahum min sifati. Wa kama bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Tayyib. Nah, ini parasnya diambil dari apa? Dari orang-orang Jahmiyah. Kenapa? Fa innahum qalu inna dawamal hawadithi mumtani'un. Wa innahu yajibu an yakuna lil hawadithi mabda. Sebab mereka mengatakan bahwasanya apa? Dawamul hawadith itu mumtani'. Taib. Yaitu senantiasa adanya nah hawadith, sesuatu yang baru yaitu makhluk, itu sesuatu yang mumtani', tidak mungkin. Kenapa? Karena apa? Harus dan menurut mereka itu wa innahu yajibu an yakuna lil hawadith mabda. Wajib untuk apa hawadith itu, hal-hal yang baru, para makhluk ini harus memiliki mabda. Awalnya kapan? Awalnya kapan ini? Limtina'i hawadithi la awwala laha. Nah, dikarenakan tidak mungkinnya hawadith yang tidak memiliki awalan. Hal imtina' itu ghairul mumkin, ya kan? Atau untuk mudahnya biar satu kata kita maknakan terlarang. Nah, Kenapa? Terlarangnya di kalangan mereka itu adanya makhluk-makhluk yang tidak memiliki awalan. Ya. Paham? Ini tasalsul hawadits mulai masuk, ikhwan. Pembahasan yang akan dibawakan dalam beberapa paragraf di sini berhubungan dengan apa? Tasalsulul hawadits. Nah, fayamtani'u an yakuna al-bari azza wa jalla lam yazal fa'ilan mutakalliman bi masyiah. Fal yamtani'u an yakuna qadiran 'ala dzalika li'anna al-qudrata 'ala al-mumtani'i mumtani'atun wa hadha fasidun. Fa innahu yadullu 'ala imtina'i huduthil 'alam wa huwa hadith. Ini masih menjabarkan apa perkataan orang-orang Jahmiyah. Ya. Mereka mengatakan kalau tidak boleh seorang mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwasanya semua makhluk itu harus permulaan adanya makhluk itu harus ada kapan? Kenapa? Karena kalau enggak ditetapkan maka apa? Di sana akan ada hawadits la awwala laha. Karena setiap kita menetapkan makhluk berarti sebelumnya makhluk. Sebelumnya makhluk, sebelumnya makhluk. Kapan Allah mengawali penciptaan? Taib. Atau dengan kata lain, ikhwan, apakah penciptaan makhluk itu ada awalnya atau tidak? Nah, dari sini permasalahannya. Mereka mengatakan ada awalnya. Kenapa? Karena kalau tidak ditetapkan awalan, maka mesti akan terjadi apa? Rangkaian yang tidak memiliki akhir. Paham? Tidak memiliki ujung. Dan bagi mereka itu terlarang yang seperti ini. Nah, oleh karena itulah berarti Allah Subhanahu wa taala sebelumnya tidak disifati dengan sifat mencipta sampai Dia menciptakan. Paham di sini? Nah, kemudian diteramkan pada semua nama. Oleh karena itulah mereka berkeyakinan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki nama. Kemudian muncul nama-nama. Sebelumnya Allah tidak bersifat, kemudian apa? Muncul sifat-sifat baginya. Dan ini kalam batil. Mau mereka fayamtani'u an yakuna al-bari'u azza wa jalla lam yazal fa'ilan mutakalliman bi masyiah. Sebab terlarang Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melakukan perbuatan dan berfirman dengan kehendaknya. Fal yamtani'u an yakuna qadiran 'ala dzalik. Bahkan terlarang menurut mereka Allah mampu untuk hal yang demikian itu. Dan ini apa? Tidak benar, karena Allah Maha mampu. Taib. Li'anna al-qudrata 'alal mumtani' mumtani'ah. Karena apa? Qudrah pada perkara yang tidak mungkin, tidak diperbolehkan, qudrah atas yang terlarang itu apa? Terlarang adanya. Naam. Wa hadza fasid, dan ini sesuatu yang rusak, yang tidak boleh. Kenapa? Karena fa innahu yadullu 'ala imtina'i hudutsil 'alam. Taib. Wa huwa hadith. Karena hal itu menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan atas apa? Ketidakmungkinannya alam itu sesuatu yang baru. Padahal alam adalah sesuatu yang muncul belakangan, sesuatu yang baru. Karena kalau ditetapkan adanya hawadits yang tidak berawal, berarti alam itu adalah sesuatu yang azali. Paham? Mereka ingin lari dari itu. Naam. Fa innahu yadullu 'ala imtina'i hudutsil 'alam wa huwa hadits. Berarti ini sesuatu yang tidak boleh menurut mereka. Karena hal itu menunjukkan alam itu berarti azali, padahal alam itu adalah sesuatu yang na'am makhluk yang diadakan. Wal hadits idza hadatsa ba'da alam yakun muhdatsan fala budda an yakuna mumkinan. Wal imkan laisa lahu waqtun mahdud. Fama min waqtin yuqaddaru illa wal imkanu thabitun fi. Walaysa li imkanil fi'li wa jawazihi wa sihhatihi mabda'un yantahi ilai. Fayajibu annahu lam yazalil fi'lu mumkinan jaizan sahiha fayalzamu annahu lam yazalir rabbu qadiran alaihi fayalzamu jawazu hawadith la nihayata li awwaliha. Naam, ini alasan mereka, ikhwan. Naam. Baik. Alasannya apa? Naam. Sesuatu hadis, sesuatu yang baru atau dengan kata lain makhluk, apabila dia tercipta yang sebelumnya tidak ada. Naam. Maka apa? Mesti dia itu apa? Sesuatu yang sifatnya mungkin, bukan sesuatu yang terlarang. Dan kemungkinan ini, akhwan, tidak memiliki waktu yang tertentu. Nah, kapan saja kita tetapkan waktu, maka berarti apa? Kemungkinan itu ada padanya. Nah, kemungkinan untuk tercipta ada padanya. Baik. Nah, tidaklah ada kemungkinan suatu perbuatan dan bolehnya serta sahihnya suatu perbuatan itu. Naam. Taib. Tidaklah ada apa? Ada batasan awalnya kapan. Sehingga kalau ditetapkan seperti ini, maka apa? Mesti perbuatan itu terus-menerus mungkin dan boleh serta apa? Sahih. Berarti kapan saja ditetapkan waktu Allah untuk menciptakan kada. Karena Allah telah bersifat dengan sifat khalaq semenjak azali, tapi kapan penciptaannya? Paham? Kalau ditetapkan berarti setiap kita menetapkan waktu Allah menciptakan sekian-sekian. Sebelumnya pun mungkin untuk menciptakan, sebelumnya mungkin menciptakan. Paham? Sehingga apa? Berarti kalau demikian Allah mampu terus-menerus untuk apa? Semenjak azali menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Nah, ini melazimkan adanya hawadits, adanya apa? Makhluk-makhluk yang apa tidak memiliki akhir, tidak memiliki ujung dari sisi awalnya kapan. Setiap ditetapkan awal, maka berarti sebelumnya mesti ada. Seperti misalnya, setel kursi. Sebelum penciptaan kursi apa? Arsy. Sebelum penciptaan arsy apa? Sebelum penciptaan apa ini apa? Terus berantai naam ke depan, sehingga apa? Awal dari makhluk ini tidak ada ujungnya. Paham? Inilah yang mereka tolak, ikhwan. Kenapa? Kalau ditetapkan, tidak ditetapkan awal, berarti azali, berarti kalau demikian alam ini adalah sesuatu yang apa? Qadim, sesuatu yang azali. Paham? Berarti naam alam itu kidam. Ini yang dituduhkan juga kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan masalah ini, ikhwan, masalah tasalsul hawadits. Naam, mereka menuduh Syekhul Islam mengatakan bikidamil alam, bahwasanya alam itu sesuatu yang azali. Tentunya ini tuduhan yang tidak dibangun di atas pemahaman yang benar. Jadi kalau mau kita simpulkan, karena pembahasan tasalsul memang pembahasan paling rumit di pembahasan tahawiyah, ikhwan. Naam. Pembahasan paling rumit di pembahasan tahawiyah. Perlu kita ketahui, ikhwan. Nah, bahwasanya tasalsul ini berentetannya kejadian demi kejadian itu. Nah, kalau fil madhi pada waktu yang telah lampau, nah, dalam artian pada masalah penciptaan. Nah, ini ada pembicaraannya, tasalsulul hawadits fil madhi. Juga apa? Tasalsulul hawadits fil mustaqbal. Berarti apa? Setelah penciptaan ini ada penciptaan ini, setelah penciptaan ini ada penciptaan ini. Nah, jadi ada dua pembahasan dalam masalah tasalsul. yang nanti dibawakan juga oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala. Mungkin besok, nah insyaAllah, digambarkan dulu masalah itu sebelum kita baca, sehingga punya gambaran masalah tasalsul, kalian pahami dulu sebelum membacanya. Kenapa? Kalimat-kalimat di sini ya kawan, juga kalimat-kalimat dalam apa? Dalam ilmu kalam, baik itu imtina, mungkin hawadis, itu sudah harus, tidak perlu diterjemahkan, sudah paham ya kan? Hawadis itu maksudnya apa? Hawadis itu sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Maksudnya sebelumnya tidak ada menjadi ada, berarti identik dengan makhluk. Paham? Mungkin, jaiz, itu sama. Sesuatu yang mungkin itu jaiz, yaitu sesuatu yang mungkin adanya, boleh adanya. Di sana ada yang wajib, yaitu maksudnya wajib harus ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada yang mumtani', mumtani' itu terlarang adanya. Dan sesuatu yang tidak mungkin adanya, yaitu yang muhal. Sama, mumtani', muhal. Muhal itu apa? Yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, yang terlarang adanya. Nah itu, sesuatu yang muhal contohnya apa? Abdul Razak. Yang ini aja, yang logika saja. Yaitu misalnya sesuatu yang muhal, contohnya apa? Bergabungnya dua hal yang saling bertentangan. Ya kan? Dua hal saling bertentangan itu tidak mungkin. Nah, sesuatu yang mumtani', muhal, seperti apa? Diam bergerak. Ya kan? Diam bergerak. Nah, ini sesuatu yang bertentangan. Sesuatu yang diam ya tidak bergerak. Bagaimana gabungkan antara diam dan bergerak? Nah, bergetar. Ini bergerak juga, walaupun di tempat. Tayyib. Nah, itu. Tayyib, ada beberapa lembar untuk masalah ini, tapi sabar dulu. Tayyib. Sampai akhir dari apa? Kalam Matahawi ke fakrah berikutnya. Laisa ba'da khalqil khalqi istafadas mal khaliq. Ini masih penjabaran juga apa? Tasalsulul hawadits fil madhi. Barakallahu fiikum wa nafa'a bihadza subhanallah.